Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Nah, insyaallah kita lanjutkan pelajarannya, pembahasan tentang isnadul fi'lil mu'tali, penyandaran fi'il mu'tal, penyandaran pada bamir-bamirnya yang menjadi fa'il dari fi'il-fi'il tersebut. Kemarin sudah dibahas pada jenis fi'il mu'tal yang pertama, yakni fi'il misal. Sekarang yang berikutnya, jenis fi'il mu'tal yang kedua, tsani, al-fi'lul ajwafu, fi'il ajwaf. Qulna innal ajwafa huwa al-fi'l alladhi 'ainuhu wawun aw ya'un. Kita katakan bahwasanya ajwaf, fi'il ajwaf, adalah fi'il yang 'ain kalimahnya itu berupa wawu atau berupa ya. Ini yang dimaksud dengan fi'il ajwaf. Jadi 'ain kalimah atau huruf yang kedua, yang tengah dari tiga huruf, itu nanti berupa huruf wawu atau berupa huruf ya. Wa hadhil ainu, dan ain ini, ain kalimah ini, ya, yang berupa wawu atau berupa ya, imma an takuna baqiyatan kama hiya, bisa jadi keadaannya akan tetap sebagaimana dia, bagaimana keadaan dia seperti itu, tetap dengan wawu ataupun tetap dengan ya. Wa imma an tanqaliba alifan hasaba qawaidil i'lali, dan bisa jadi ain kalimah yang berupa wawu atau ya tersebut berubah menjadi alif. Jadi ain kalimah yang berupa wawu atau ya itu berubah menjadi alif sesuai dengan kaidah-kaidah i'lal, sesuai dengan kaidah-kaidah perubahan huruf illah. Jadi yang aslinya wawu bisa jadi nanti berubah menjadi alif, yang aslinya ya bisa jadi itu nanti akan berubah menjadi alif. Ini ain kalimah yang berada di fi'il ajwaf ini. Wa dzalika kulluhu sawa'un kana al-fi'lu mujarradan am mazidan, dan itu semuanya sama apakah fi'il itu mujarrad ataukah mazid. Jadi pembahasan di sini tentang ain kalimah tadi, dia tetap sebagaimana adanya ataukah dia berubah menjadi alif, itu nanti akan sama, ya, baik itu pada fi'il mujarrad maupun fi'il yang mazid. Kemudian dijelaskan dari masing-masing ini tadi, yang ain kalimahnya berupa wawu atau ya, yang keadaannya tetap seperti apa adanya. Wa minal af'ali allati baqiyat ainuha kama hiya. Wa minal af'ali allati baqiyat ainuha kama hiya. Dan termasuk atau diantara fi'il-fi'il, diantara fi'il-fi'il yang ain kalimahnya itu tetap sebagaimana apa adanya, tetap dengan wawu ataupun tetap dengan ya, yakni contohnya hawila, awira, ini yang mujarad. Kemudian yang mazidnya hawala, tahawara. Jadi ain kalimah pada fi'il ini berupa wawu, ain kalimah. dari wazan fa'ala atau fa'ila, ya, ain kalimah huruf yang kedua, ya. Kemudian dari contoh tadi hawila, ini ain kalimahnya wau, awira juga wau, ya. Kemudian hawala mengikuti wazan fa'ala, ya. Maka ain kalimah di situ wau, hawala, ya. Tahawara mengikuti wazan tafa'ala, juga tampak di situ tafa'ala tahawara, jadi ain kalimahnya adalah wawu, dan wawu itu tetap wawu sebagaimana adanya dengan wawu, tidak berubah ke huruf yang lain. Ini hawila artinya bermata juling, awira buta sebelah, hawala mencoba berusaha, tahawara berbincang-bincang bercakap-cakap. Ini fi'il-fi'il yang ain kalimahnya tetap apa adanya, dalam contoh yang awal ini adalah berupa huruf wawu. Kemudian contoh yang kedua, bagian yang kedua, hayida, yang ain kalimah berupa huruf ya, hayida, baya'a, sya'ya'a, tabaya'a. Ya, di sini ain kalimah berupa huruf ya, hayida, ini ya. Ain kalimah huruf yang kedua tadi ini berubah huruf ya dan tetap dengan ya, tidak diubah menjadi alif. Ini hayida. Baya'a tadi mengikuti wazan fa'ala, ya, di situ ain kalimah huruf ya. Syaya'a juga mengikuti wazan fa'ala, tampak di situ ain kalimahnya adalah huruf ya. Tabaya'a tafa'ala, ini juga tampak, ya, ain kalimah adalah huruf ya. Hayida menyimpang, baya'a mengadakan penjualan, syaya'a mengikuti, tabaya'a saling berjualan. Ini contoh untuk fi'il ajwaf yang ain kalimahnya berupa huruf ya dan tetap dengan ya tersebut, tidak berubah. Kemudian bagaimana fi'il-fi'il ini yang ain kalimahnya berupa wawu atau berupa ya yang keadaannya tetap tidak berubah ketika disandarkan pada dhamir, dijelaskan wa hadzal fi'lu la yataghayyaru fihi syai'un, dan fi'il ini, fi'il ajwaf ini yang ain kalimahnya wawu atau ya dan tidak berubah, tetap sebagaimana apa adanya, ini la yataghayyaru fihi syai'un, tidak ada perubahan padanya sedikit pun. Ainda isnadihi fi kulli tasarifihi, ketika disandarkan, ya, pada bomir, pada semua perubahan-perubahannya, pada semua tasrifnya. Ya, jadi ketika disandarkan pada bomir, pada semua bentuknya, ini tidak mengalami perubahan sedikit pun. Ya, jadi tetap sebagaimana pada sahih salim, tidak ada perubahan. Jadi kalau dikatakan la yataghayyaru fihi syai'un, ya, ainda isnadihi fi kulli tasarifihi, ini maknanya sama sebagaimana yang sahih salim. Ya, tinggal penyesuaian huruf akhir pada fi'il tersebut ketika bersambung dengan dhamir, itu ya. Fataqulu, hingga kau katakan, contoh dari contoh-contoh tadi, al-madhi bentuk madhinya menjadi awirta, hawaltu, tahawarna, hayittu, tabayya'u. Jadi bentuk fi'ilnya atau huruf illah dalam hal ini sama sekali tidak ada perubahan, tetap dengan wawu ataupun tetap dengan ya sebagaimana asalnya tadi ketika disandarkan pada bomir-bomir ini ya. Kemudian bentuk mudhari'nya al-mudhari'u menjadi ya, awira. Awira tadi mudhari'nya ya'wiru ya, yang asal ya. Kemudian disesuaikan di sini ya, dalam contoh ini ya, tinggal mengganti huruf mudhari'ah dengan ta dalam contoh ini menjadi ta'wiru. Ya mungkin untuk anta menjadi ta'wiru. Kemudian yang hawala tadi mudhari'nya uhawilu. Ini untuk ana, untuk mutakallim dengan hamzah. Ya, uhawilu. Kalau asalnya ya yuhawilu. Kemudian natahawaru dari tahawara yatahawaru. Kemudian untuk mutakallim jamak menjadi natahawaru dengan nun menunjukkan untuk mutakallim jamak atau mutakallim ma'a ghairihi bersama yang lain. Kemudian ahyidu dari hayida mudhari'nya yah yidu. Kemudian untuk mutakallim menjadi ya ahyidu. Jadi tinggal menyesuaikan bagaimana yang salim kemarin ya. Ini. Kemudian tabaya'a mudhari'nya menjadi yatabaya'u. Untuk jamaknya menjadi yatabaya'una. Yang jelas apa di sini? Huruf illah yang ada di ain kalimah pada fi'il ini, bentuk mudhari' ini tidak berubah sama sekali, tetap sebagaimana adanya. Ini. Kemudian al-amru, bentuk amrnya menjadi ihyid dari hayida yahyidu. Amrnya menjadi ihyid. Hawala yuhawilu, amrnya di situ menjadi hawil. Tabaya'a yatabaya'u, amrnya di sini menjadi tabaya'. Tabaya' ini. Jadi bentuk amrnya tetap, artinya tidak ada perubahan huruf illah pada bentuk amr dari fi'il-fi'il ini tadi. Ini ya. Jadi pada fi'il ajwaf yang ain kalimahnya berupa wawu atau ya dan tetap keadaannya seperti itu dengan wawu atau dengan ya, maka ketika disandarkan pada bomir itu tidak ada perubahan sama sekali terkait dengan huruf illah tersebut. Jadi tetap sebagaimana apa adanya. Jadi tasrifnya atau perubahan bentuknya ketika disandarkan pada bomir itu sama sebagaimana pada sahih salim ini. Ini pada fi'il yang tetap keadaannya atau ain kalimatnya tetap sebagaimana apa adanya. Kemudian yang berikutnya, amma idza kanat ainuhu munqalibatin munqalibatan alifan. Adapun jika ain kalimah tersebut itu berubah menjadi alif. Ya, jadi tadi ya pada fi'il ajwaf ain kalimah yang berupa wawu atau ya itu ada dua keadaan. Yang pertama tetap sebagaimana adanya, tetap dengan wawu atau tetap dengan ya. Kemudian keadaan yang kedua apa? Wawu atau ya itu berubah menjadi alif sesuai dengan kaidah i'lal, kaidah perubahan huruf ilal, huruf illah. Ini. Jadi pada keadaan yang kedua di sini akan dijelaskan jika fi'il ajwaf tersebut yang ain kalimahnya berupa wawu atau ya, kemudian wawu atau ya itu berubah menjadi alif. Bagaimana? Contohnya dulu yang termasuk fi'il semacam ini, mislu contohnya qala. Ya. Qala ini ajwaf. Ain kalimahnya berupa wawu. Asalnya itu qawala. Jadi ain kalimah ini berupa wau. Ya, kemudian wau ini pada madhi ya, ini berubah menjadi alif sehingga dari qawala menjadi qala. Jadi wawunya berubah menjadi alif. Ba'a. Asalnya ba'ya'a. Ya, aslinya adalah ba'ya'a. Ya. Ya, ini apa? Ain kalimah berupa huruf ya. Ya, ba'ya'a. Ain kalimah berupa huruf ya. Kemudian ya itu berubah menjadi alif sehingga menjadi ba'a. Ya. Khafa. Apa huruf ilahnya yang asal kha? Khawifa. Ya. Khawifa. Huruf ilahnya adalah wawu aslinya. Kemudian wawu itu berubah menjadi alif menjadi khafa. Ya. Istasyara. Ya. Hamzah wasal, sin dan ta itu tambahan. Ya. Fi'il atau huruf aslinya pada syara. Tiga huruf yang terakhir itu yang asli. Ya. Jadi termasuk ajwab. Ya. Jadi istasyara itu mengikuti wazan itaf'ala. Ya. Itaf'ala. Jadi hamzah wasal, sin dan ta ini tambahan. Jadi huruf aslinya pada tiga huruf yang terakhir yakni shin, alif dan ra. Sehingga di situ alif kedudukannya adalah ain kalimah ini. Ya. Dan aslinya alif tersebut adalah huruf ya. Ya, aslinya adalah huruf ya. Kemudian berubah menjadi alif menjadi istasyara. Menjadi syara, kemudian ditambahkan hamzah, sin dan ta menjadi istasyara. Ini. Jadi ini contoh-contoh untuk fi'il ajwaf yang wawu atau ya-nya itu berubah menjadi alif. Bagaimana untuk fi'il yang demikian ketika disandarkan pada dhamir fa'in fa'inna isnadahu yakunu 'ala nahwi tali, maka sungguh penyandarannya itu akan menjadi seperti berikut ini. Al-madhi, bentuk madhinya. Bagaimana bentuk madhi dari fi'il-fi'il tersebut ketika disandarkan pada dhamir? Tuhdhafu 'ainuhu. Dihilangkan 'ain kalimahnya. Ya, dihilangkan 'ain kalimahnya. Idza ittasala bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Jika bersambung dengan bomir rofa ya, mutaharrik. Bomir rofa yakni bomir yang kedudukannya sebagai fa'il ya. Kemudian mutaharrik, bomir itu berharokat, bomirnya berharokat. Nah ketika fi'il-fi'il tersebut itu nanti bersambung dengan bomir rofa mutaharrik, maka ain kalimah ini nanti akan dihilangkan. Mislu, contoh dari qala ya, bersambung dengan dhamir ta yang berharokat, dhamir rofa karena dia sebagai fa'il, kemudian dia berharokat, maka apa? Alifnya dihilangkan sehingga menjadi qultu. Ya, menjadi qultu. Mana alifnya? Hilang. Dari qala ada alif atau ain kalimah menjadi qultu. Ain kalimah yaitu huruf alif, huruf ilah tersebut itu dihilangkan. Qulna bi'tu. Dari ba'a ada alif, ain kalimahnya alif menjadi bi'tu. Alifnya atau ain kalimahnya dihilangkan. Khafa menjadi khiftu. Ya, ain kalimah berupa alif dihilangkan. Khiftu. Ya. Istasyara menjadi istasyartu. Istasyartu. Mana alifnya tadi? Tadi ada alif istasyara atau ain kalimahnya berupa alif ketika bersambung dengan pemirta yang berharokat maka alifnya dihilangkan, ain kalimahnya dihilangkan. Ini, ini kaidahnya ya. Jadi pada fi'il ajwaf yang wawu atau ya-nya itu berubah menjadi alif, ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka alif atau ain kalimah dihilangkan. Wa yakunul waznul mujarradi, dan wazn mujarradnya itu menjadi fultu. Ya, kenapa? Karena ain kalimahnya dihilangkan dari asalnya fa'altu. Ya. Kalau dikembalikan ke wazan yang asal sesuai dengan yang sahih, yang salim, asalnya kan fa'altu. Kemudian ain kalimah dihilangkan dan harakat sebelumnya berubah menjadi dhamma. Sehingga wazannya menjadi fultu. Untuk fultu tadi, au filtu, atau wazannya menjadi filtu pada kata bi'tu dari ba'a tadi. Nanti wazannya menjadi filtu. Ya. Bi dhammil fa'i, dengan mendhammah, dengan memberikan harakat dhammah pada fa'nya, pada fa' kalimah ini diberi harakat dhammah, au bi kasriha, atau dengan mengkasrohnya, dengan harakat kasroh, jadi fultu atau filtu. Taba'an li aslil aini, mengikuti ya asal dari ain kalimahnya. Jadi kalau yang dihilangkan tadi alif yang aslinya wawu, maka fa kalimah diberi harakat dhammah. Ya. Qala asalnya qawala dengan wawu. Ketika alif dihilangkan menjadi qultu. Yakni apa? Fa kalimah yang semula ini fathah, kemudian ketika ini sudah hilang, fathahnya berubah menjadi dhammah. Kenapa dengan dhammah? Karena dia sesuai dengan asli dari ain kalimah tadi, yaitu wawu. Wawu itu sesuainya dengan dhammah, dhammah sesuainya dengan wawu. Sehingga fa kalimahnya diberi harakat dhammah. Untuk menunjukkan itu yang dihilangkan aslinya adalah wawu. Ain kalimah yang dihilangkan aslinya adalah wawu dengan harakat dhammah ini. Adapun pada filtu di sini dengan kasrah tadi ya, dari ba'a bi'tu ini. Di sini apa? Fa kalimah huruf ba diberi harakat kasrah, di kasrah. Kenapa? Karena di situ ain kalimah yang berupa alif dihilangkan dan alif itu aslinya adalah ya. Ain kalimah tersebut aslinya adalah ya. Maka ketika dihilangkan, dia digantikan dengan harakat yang sesuai dengan asli dari ain kalimah tadi. Ya, ini sesuainya dengan kasrah. Jadi semacam penanda. Dengan harakat ini semacam untuk menandakan apa jenis ain kalimah yang dihilangkan, aslinya apa. Kalau aslinya wawu, maka diganti dengan dhammah fa kalimahnya berharakat dhammah. Kalau aslinya ya, maka fa kalimah diberi harakat kasrah. Ini, ini ya. Baik. Untuk kiftu, karena di sini ain kalimah di kasrah. Kalau yang tadi kan ain kalimah fathah ya, qawala bay'a seperti itu. Tapi kalau yang khofa menjadi kiftu. Di sini di kasrah, karena ain kalimahnya aslinya itu wawu. Loh, aslinya wawu kok dia di kasrah? Tadi katanya kalau aslinya wawu dia dhamma. Tapi di sini kenapa dia di kasrah? Karena wawu ini harakatnya kasrah di sini. Khawifa aslinya, bukan khawafa, tapi khawifa. Karena wawu itu di kasrah pada asalnya, maka ketika alif dihilangkan, fa-nya di kasrah mengikuti harakat pada huruf ilah yang dihilangkan, harakat pada ain kalimah yang dihilangkan. Jadi sehingga menjadi khiftu, bukan menjadi khuftu. tapi khiftu. Jadi untuk yang khiftu di sini dia dikasrah menyesuaikan dengan harokat ain kalimah yang hilang, harokatnya bukan jenis hurufnya. Kalau yang qultu bi'tu ini menyesuaikan dengan jenis ain kalimah yang dihilangkan, wawu atau ya. Tapi kalau yang khiftu di sini dikasrah karena menyesuaikan dengan harokat dari ain kalimah yang dihilangkan, dia dikasrah, maka ini juga ikut kasrah. Ya. Jadi karena ini berbeda, ini qawala ini dengan fathah, baya ini juga fathah, tapi kalau qawifa ini dengan kasrah. Sebagai tambahan ya, ini. Baik. Ini pada fi'il madhi. Kemudian yang berikutnya, al-mudhari'u wal amru. Pada fi'il mudhari' dan amr. Bagaimana? Apa yang terjadi pada fi'il mudhari' dan amr dari fi'il ini? Tuhzafu 'ainuhu fil mudhari'i. Dihilangkan 'ain kalimahnya pada bentuk mudhari'. Ya, dihilangkan 'ain kalimahnya pada bentuk mudhari'. Iza juzima bisukuni, jika dijazmkan dengan sukun. Jadi hilangnya ain kalimah pada mudhari' itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Iza juzima bisukuni, jika dijazmkan dengan sukun. Artinya kalau fi'il mudhari' itu tidak jazm dengan sukun, maka ain kalimah tidak hilang. Ya. Ini ya, jadi ada syaratnya hilangnya, tidak mutlak hilang semuanya pada semua keadaan, tidak. Tetapi ain kalimah pada mudhari' dari fi'il ajwab ini dihilangkan ketika jazm dengan sukun. Ya. Wa kadzalika, nanti contohnya menyusul, kemudian berikutnya dulu. Wa kadzalika fil amri, dan demikian pula pada amr, pada fi'il amrnya. Iza kana mabniyan ala sukuni, jika fi'il amr itu mabni dengan sukun. Yakni jika fi'il amr itu mabni dengan sukun, maka ain kalimah itu juga dihilangkan. Jadi pada mudhari' dan amr itu hilangnya ain kalimah dengan syarat. Untuk mudhari' syaratnya apa? Dia jazm dengan sukun, keadaannya majzum dengan sukun, maka ain kalimah dihilangkan. Pada amr juga ada syaratnya, apa? Ketika bentuk amrnya itu mabni dengan sukun, maka ain kalimah dihilangkan. Kalau tidak memenuhi syarat, keadaannya tidak demikian, maka ain kalimah tidak dihilangkan. Ini ya. Jadi dari apa yang dinyatakan ini, fahamilah apa maknanya, apa maksudnya, dan konsekuensinya apa, hukum yang berlaku bagaimana. Jadi dihilangkan itu ketika demikian dan demikian, maka kalau keadaannya tidak demikian, maka tidak dihilangkan. Ya, jadi yang semacam ini juga harus difahami. Ya, hukum semacam ini harus difahami. Hukum ini berlaku ketika syaratnya berlaku demikian demikian. Kalau syarat tidak berlaku, maka hukum tidak berlaku. Ini ya. Fanaqulu, sehingga kita katakan, contoh. Lam aqul, lam nabi', lam yakhaf, lam yastashir. Ini fi'il-fi'il mudhari' yang majzum dengan tanda sukun, dijazmkan oleh lam. Ya, maka apa? Ain kalimah, huruf illah itu dihilangkan. Asalnya fi'il mudhari' itu di sini untuk mutakallim ya, dengan hamzah. Aqulu, aku berkata. Ini fi'il mudhari', marfu'. Marfu', bukan majzum. Dia marfu'. Kalau marfu' apa? Memenuhi syarat atau tidak? Tidak. Tidak memenuhi syarat tadi. Sehingga apa? Ain kalimah tidak hilang. Ya kan? Tadi syaratnya jazm kan? Kalau ini rafa' atau marfu'. Berarti tidak memenuhi syarat, maka apa? Ain kalimah tidak hilang, tetap ada. Wawunya tetap ada. Aqulu, nabi'u, Ya-nya tetap ada, ain kalimah tetap ada. Ya khafu. Ini juga ain kalimah yaitu alif pada ya khafu tetap ada. Yastashiru. Ya, ini dengan ya yastashiru. Ini juga ain kalimah ada. Kenapa? Karena dia keadaannya marfu', tidak memenuhi syarat untuk hilang. Sehingga apa? Ain kalimah di sini tetap ada. Wawu pada akulu tetap ada. Ya pada nabi'ong tetap ada. Alif pada yakhafu tetap ada. Ya pada yastashiru tetap ada. Karena ini marfu'. Ya. Atau nanti ketika mansub juga tetap ada. Ada lan misalkan. Lan akula. Lan nabi'ah. Lan yakhafa. Lan yastashiro tetap ada semuanya. Ya, ini. Kemudian dijazmkan. Sekarang dijazmkan dengan lam yang menjazmkan lam. Ini juga sama ya, dijazmkan dengan lam. Nah, ketika dijazmkan dengan lam dan pada akhir fi'il ini tidak bersambung dengan apapun, maka apa? Dia tanda jazmnya itu dengan sukun. Ya, tanda jazmnya di sini menjadi sukun. Ya, ini. Nanti zoom dengan tanda sukun. Jadi yang menyebabkan jazm itu lam, ya, salah satunya. Kemudian tanda jazmnya itu dengan mensukun akhir fi'il tersebut. Baik. Sehingga asalnya menjadi lam akul, lam nabi', lam yakhaf, lam yastashir. Asalnya seperti itu. Kemudian apa? Di sini dijumpai dua huruf yang sama-sama sukun bertemu berurutan, beriringan. Wawunya sukun, lamnya sukun. Di sini ya-nya sukun, ain juga sukun. Pada yakhaf tadi alifnya sukun, fa-nya sukun, yastashir juga demikian. Di akhir fi'il ini bertemu dua huruf yang sama-sama sukun. Nah, dalam bahasa Arab yang seperti ini tidak bisa, tidak boleh. Harus dihindari. Supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun berurutan, beriringan. Nah, kebetulan sukun yang pertama itu berada pada huruf illah. Wawu atau ya atau alif. Ini huruf illah. Sukun ini yang pertama berada pada huruf illah. Nah, sifat dari huruf illah apa? Kalau memang dia diperlukan, bisa dihilangkan dalam keadaan tertentu dengan kondisi tertentu, bisa dihilangkan. Seperti di sini, untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, maka ya dihilangkan huruf illah ini supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Hilangkan. Sehingga menjadi lam akul, lam nabi', lam yakhaf, lam yastashir. Jadi ain kalimah dihilangkan ketika majzum dengan tanda sukun. Ini. Ya, sebabnya apa? Menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Ini. Wa kadzalika tadi ini untuk yang mudhari', kemudian untuk yang amr juga demikian. Ketika fi'il amr itu mabni dengan sukun, maka juga hilang dari fi'il mudhari' tadi. Yaqulu amrnya asalnya ya menjadi qul. Asalnya seperti ini. Kemudian bi'ah. Ini asalnya dulu ya. Dari mudhari'nya kemudian dibuat amr menjadi seperti ini. Bi'ah. Khaf. Ini. Ya istashir. Apa? Sama seperti tadi ketika mudhari' itu dijazmkan ya, bertemu dua huruf yang sukun. Qul, wawunya sukun, lamnya sukun. Bi', ya'nya sukun, ainnya sukun. Khaf, alifnya sukun, fa'nya sukun. Istashir, ya'nya sukun, dan ra' yang di akhir ini juga sukun. Jadi bertemu dua huruf sukun. Ini kemudian dihindari. Dengan apa? Dengan menghilangkan huruf illah tersebut. Ya, sehingga menjadi qul, bi', khauf istashir. Ini sebabnya kenapa dihilangkan. Tapi yang jelas, bagaimana dinyatakan tadi, ya, fi'il mudhari' ketika jazm dengan sukun ataupun fi'il amr ketika dia mabni dengan sukun ini, maka ain kalimah yang berupa huruf illah ini dihilangkan. Wa yakunu 'ala wazni aful ful, dan kemudian wazannya itu menjadi aful untuk yang mudhari', kemudian ful untuk yang fi'il amrnya. Jadi tinggal menyesuaikan wazan. Kalau yang dihilangkan ain kalimah, ya sudah, pada wazan yang tersisa hanya fa dan lam saja. Adapun huruf yang lain tinggal menyesuaikan. Kalau ini dengan hamzah untuk mudhari', ya ini hamzah. Kalau dengan nun, ya ini nanti nun gitu ya. Tapi yang jelas yang pokoknya tadi wazan, ya, pada wazan karena ain kalimah hilang, maka yang tersisanya pada fa kalimah dan lam kalimah. Kalau bi' wazannya yang menjadi fil itu ya. Kalau khaf wazannya menjadi fal. Jadi tinggal menyesuaikan. Yang jelas ainnya hilang. Ini. Baik. Kemudian ada satu hal juga yang perlu diperhatikan. Tadi dikatakan ketika dijazmkan dengan sukun pada fi'il mudhari', atau pada fi'il amr ketika mabni dengan sukun. Ya, di sini ditambahkan kata-kata sukun. Jazm dengan sukun pada mudhari', atau mabni dengan sukun pada fi'il amr. Ya. Kalau masalah jazm tadi sudah dibandingkan dengan yang rofa' atau yang nasab. Ya. Lantas pertanyaannya, untuk jazm itu kan tandanya tidak hanya sukun, ya, ada tanda yang lain. Demikian pula dengan fi'il amr, tidak hanya yang diakhiri dengan sukun, ya. Ya. Lalu bagaimana kalau fi'il mudhari' itu jazmnya tidak dengan sukun, ataupun fi'il amr itu mabni tidak dengan sukun? Ya, sama, berarti dia tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Sehingga apa? Ain kalimah tetap ada. Ain kalimah tidak dihilangkan. Jadi, pada fi'il mudhari' syaratnya majzum dengan sukun. Majzum. Majzum dulu atau jazm dulu. Kemudian jazmnya ini dengan tanda sukun. Jadi seolah-olah ada dua syarat, yang syarat yang pertama jazm dan syarat yang kedua dengan sukun, jazmnya dengan sukun. Sehingga kalau tidak jazm atau dia jazm tetapi tidak dengan sukun, maka tidak memenuhi syarat. Sehingga nanti ain kalimahnya tetap ada, tidak dihilangkan. Demikian pula pada fi'il amr. Pada fi'il amr tadi syaratnya jika fi'il amr itu mabni dengan sukun. Ya, padahal di sana nanti pada fi'il amr itu ada yang mabni tidak dengan sukun. Ini juga berarti apa? Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena yang dinyatakan di sini tadi mabninya dengan sukun. Kalau mabni tidak dengan sukun, maka tidak memenuhi syarat sehingga ain kalimah tidak hilang. Ain kalimah tetap ada. Ya, ditunjukkan dalam contoh yang berikutnya. Wa fi ma ada zalika, dan selain dari itu, ya, selain dari itu tadi yang disebutkan tadi pada mudhari' dan amr tadi, fa innal aina tabqa kama hiya, maka ain kalimahnya itu tetap ada sebagaimana dia, sebagaimana adanya tetap ada. Ala an ta'uda ila asliha fil mudhari' wal amri, ya, yakni dia kembali ke aslinya. Ya, ain kalimah itu kembali ke aslinya pada bentuk mudhari' dan amr. Ya, ain kalimah kembali ke aslinya pada bentuk mudhari' dan amr. Ini. Fanaqulu, sehingga kita katakan contohnya, atau sebelum melihat contoh, tadi maudhu'nya qala dengan alif. Ya, ain kalimat dengan alif. Kemudian dibentuk mudhari menjadi apa? Yaqulu. Jadi apa? Alifnya ini kembali ke aslinya pada bentuk mudhari. Aslinya apa alif itu? Wawu. Maka pada mudhari dia kembali ke aslinya dengan wawu ini. Jadi pada maudhi qala dengan alif itu bukan asli. Alifnya di sini bukan huruf yang asli, tapi alifnya ini adalah perubahan dari wawu ini. Ba'a. Tadi ya, ba'a ketika dibentuk mudhari menjadi yabi'u. Apa? Alifnya berubah menjadi ya. Bukan berubah sebenarnya. Apa? Kembali ke aslinya. Kenapa? Karena asli dari alif pada ba'a ini adalah ya. Jadi alif pada ba'a ini perubahan dari ya. Yang asli adalah ya. Dan itu muncul kembali, tampak kembali pada bentuk mudhari' dan juga pada amrnya. Ini ya. Jadi keterangan yang terakhir tadi ya. Ala an ta'uda ila asliha fil mudhari'i wal amri. Huruf ain kalimah, huruf illah yang berada pada ain kalimah tadi, dia kembali ke aslinya pada mudhari' dan amr. Dan pada selain keadaan tadi, selain dari keadaan tadi pada mudhari' dan amr, juga pada maudhi, ini apa? Ain kalimah ini tetap ada. Pada mudhari' dan amr nanti, ain kalimah yang sudah kembali ke aslinya ini tetap ada. Selain dari tadi jazm dengan sukun pada mudhari' ataupun mabni dengan sukun pada amr. Fanaqulu, contoh di sini yang ditunjukkan, aqulu. Ini yang marfu' tadi ya, marfu'. Artinya apa? Bukan majzum. Tidak memenuhi syarat, maka apa? Ain kalimahnya tetap ada dan kembali ke aslinya dengan wawu. Aqulu. Lan nabi'a. Ini yang mansub, ada lan menasabkan. Maka apa? Ain kalimahnya yang sudah kembali ke aslinya dengan huruf ya pada nabi'a ini tetap ada. Lam nabi'a. Lam yakhafa. Lam. Lam itu kan tadi menjazmkan. Ya, lam. Dia menjazmkan kan? Sekarang fi'il yang dijazmkan apa? Aslinya yakhafani. Ya, karena itu ada alif ya, untuk mustana untuk dua orang itu aslinya yakhafani. Mereka berdua takut. Ya, dua orang, untuk dua orang. Untuk dua orang berarti pada mudhari' nanti ditambahkan alif kemudian nun ini. Ya. Lam aslinya dulu lah marfu'nya yakhafani. Kemudian fi'il ini dijazmkan dengan lam tadi. Nah, ketika dijazmkan dengan lam, tanda jazmnya apa di sini? Tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Berarti apa? Dia jazmnya bukan dengan sukun. Jazmnya itu bukan dengan sukun. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi dibahas, yang disebutkan tadi tentang penghilangan ain tadi, ketika jazmnya dengan sukun. Tetapi di sini lam ya khafa ini apa? Jazmnya dengan menghilangkan nun. Kan berbeda. Sukun dan menghilangkan nun itu kan berbeda. Sehingga apa? Di sini tidak memenuhi syarat untuk menghilangkan ain kalimah. Kenapa? Karena di sini jazmnya dengan menghilangkan nun. Sehingga ain kalimah tetap ada. Ya khafa. Ain kalimah kan pada alif ini ya. Ya khafa tetap ada. Kenapa? Padahal dia jazm. Karena jazmnya itu tidak dengan sukun, jazmnya dengan menghilangkan nun di sini. Jadi yang dihilangkan ketika jazmnya dengan sukun. Ini ya. Baik. Contoh yang berikutnya, lam yastashiru. Yas di sini ya, lam yastashiru. Ya-nya pada ain kalimah ini sebelum ro itu ya, tetap ada. Padahal ini jazm. Lam itu menjazmkan, tetapi ain kalimah tetap ada. tidak hilang. Kenapa? Karena di sini sama jazmnya tidak dengan sukun. Asalnya apa? Yastashi runa. Yastashi runa. Ya. Ini asalnya demikian marfoknya. Kemudian dijazmkan dengan lam. Ketika dijazmkan dengan lam, apa yang terjadi? Tandanya apa? Jazmnya dengan menghilangkan nun. Bukan dengan mensukun, tetapi dengan menghilangkan nun. Karena jazmnya dengan menghilangkan nun, maka ain kalimah, yaitu huruf ya di sini, ini tetap ada, tidak hilang. Ya, ini. Kemudian untuk contoh yang fi'il amr. Qula, katakan olehmu berdua. Tadi kalau fi'il amr untuk satu orang, untuk mukhatab atau untuk anta, tadi kan menjadi qul. Ya. Di mana apa? Ain kalimah, huruf ilah yang ada di tengah ini dihilangkan. Kenapa? Karena dia mabni dengan sukun ini. Maka ain kalimah dihilangkan, yang aslinya wawu ya, ini dihilangkan. Tetapi pada fi'il amr untuk dua orang, untuk antuma atau mukhatabain, fi'il amrnya itu menjadi apa? Qula. Yakni dia mabni dengan alifnya ini. Ya. Dia mabni dengan alif di sini. Artinya apa? Bukan dengan sukun. Ya. Karena dia mabninya bukan dengan sukun, maka di sini ain kalimah yang berupa wawu ini tetap ada, tidak hilang. Contoh yang berikutnya, bi'ung, jualah oleh kalian. Nah, ini fi'il amr untuk jamak. Ya. Di mana dia mabni dengan wawu, ya, tidak dengan sukun. Oh, apa nih? Untuk meluruskan tadi, qula di sini mabni dengan fathah di sini, afwan, bukan dengan sukun, bukan dengan alif tadi ya. Di alat yang tadi, pada qula di sini fi'il amr mabni dengan fathah. Jadi harakat pada huruf lam atau harakat pada lam fi'il. Qula mabni dengan fathah. Yang jelas dia bukan dengan sukun. Pada bi'u dia mabni dengan dhammah. Pada harakat pada ain, pada bi'u itu mabni dengan dhammah. Artinya apa? Bukan dengan sukun. Sehingga apa? Ain kalimah huruf ya tetap ada. Ya, khafi di situ mabni dengan kasrah karena bersambung dengan ya. Ya, khafi di sini mabninya dengan kasrah, tidak dengan sukun. Ya, maka ain kalimah, ya, huruf alif ini tetap ada. Ini ya. Jadi dari yang disebutkan tadi pada pembahasan mudhari dan amr, perhatikan di situ. Jadi ain kalimah dihilangkan pada mudhari ketika jazm dengan sukun. Jazm kemudian dengan sukun. Dan dihilangkan ain kalimah pada amr, pada fil amr, ketika dia mabni dengan sukun. Ini syarat. Kalau dia tidak jazm, maka tidak hilang. Atau kalau dia jazm tetapi tidak dengan sukun, maka juga tidak hilang. Itu pada fi'il mudhari'. Adapun pada fi'il amr, kalau dia mabni tidak dengan sukun, maka ain kalimah tidak hilang. Ini ya. Perhatikan itu ya. Jadi hukum akan berlaku konsekuensi demikian. Jadi perhatikan hukumnya apa, kaidahnya apa, maka akan berlaku konsekuensi yang demikian. Pemahaman ataupun penerapan yang demikian ini. Itu ya. Baik. Kemudian satu kalimat terakhir di sini tentang wazan dari fi'il fi'il mudhari' itu, wa yakunu waznu aqulu adalah aqulu nabi'u naf'ilu. Jadi fi'il mudhari' ini yaqulu yabi'u ini mengikuti wazan yaf'ulu untuk yaqulu atau yaf'ilu untuk yabi'u. Ya, jadi ini yaqulu ini nanti wazannya yaf'ulu. Ya, ada bunyi yabi'u wazannya yaf'ilu. Yang nampak mungkin kok berbeda, ini yaqulu, ini di dhamma, ini kasrah. Mestinya kan ini yaf'ulu kan, demikian kalau disesuaikan. Tidak. Kenapa? Karena ini ada perubahan di sini. Jadi ain kalimahnya aslinya wawu, aslinya yang diharokat ini. Jadi aslinya itu yaqulu. Ini juga aslinya yabyi'un. Ya. Tetapi kemudian diubah menjadi yaqulu yabi'un. Tetapi kalau dikembalikan ke wazan tetap menggunakan wazan yang asli yaitu yaf'ulu yaf'ilu. Seperti itu. Dan ini juga sudah disebutkan untuk wazan pada awal-awal pembahasan kemarin ya. Awal-awal di kitab ini sudah disebutkan. Ini tentang fi'il ajwaf. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Arti jasam sama mafud itu. Itu terkait dengan i'rab. Jenis-jenis i'rab. Jadi perubahan akhir kata itu ada istilahnya. Kalau rofa itu aslinya ditandai dengan boma, ya. Kalau nasab itu ditandai dengan fathah, kalau jazm itu ditandai dengan sukun. Itu istilah. Ya. Jadi istilah ya, jazm itu istilah nanti dalam nahwu, dalam i'rab. Ya. Mabni. Kalau mabni itu keadaannya tetap. Mabni itu kata yang keadaan akhirnya tetap tidak mengalami perubahan. Itu mabni. Ada lagi yang ditanyakan? Ini ya, perhatikan masing-masing kaidah yang ada ya. Pemahaman apa yang bisa diambil, faedah apa yang bisa diambil, dan tadi konsekuensi ataupun penerapannya bagaimana. Syarat-syarat yang ada. Jadi hukum atau kaidah itu berlaku kalau syaratnya juga terpenuhi. Tetapi kalau syarat atau ketentuan tidak terpenuhi, maka ya kaidah atau hukum juga tidak berlaku. Ini ya. Semacam itu ya. Ini pembahasan tentang fi'il ajwaf ketika disandarkan pada dhamir-dhamirnya. Ini dulu ya, pagi ini sampai ini. Nanti yang berikutnya insyaallah jenis fi'il yang berikutnya itu fi'il naqis pada kesempatan yang akan datang insyaallah. Ini dulu alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.